Ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kita? Kurasa kau telah berbeda, tak seperti biasanya. Apakah ku membuat kau luka? Apakah ku membuat kecewa? Katakanlah sejujurnya, atau memang sudah tak punya cinta. Bila memang harus berpisah, jika memang begini ujungnya, sudah tinggalkan saja aku, tak mengapa. Simpan semua kenangan kita, tak perlu ada air mata. Sudah tinggalkan saja aku, tak mengapa. Ada apa dengan kamu? Ada apa dengan kita? Kurasa kau telah berbeda, tak seperti biasanya. Apakah ku membuat kau luka? Apakah ku membuat kecewa? Katakanlah sejujurnya, atau memang sudah tak punya cinta. Bila memang harus berpisah, jika memang begini ujungnya, sudah tinggalkan saja aku, tak mengapa. Perlu ada air mata. Sudah tinggalkan saja aku, tak mengapa.